Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, alhamdulillah jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di pertemuan malam hari yang berbahagia ini insyaallah, guna melanjutkan pelajaran rutin kita yang sudah berada di pembahasan akhir dari kitab Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan para penuntut ilmu. Penting ya, karena berisikan nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu terlebih khusus dan kepada kaum muslimin dan muslimat secara umum. Kata beliau, nawakidu hadhil hilyah, ini poin yang terakhir yang beliau bawakan dalam kitab beliau ini. Ya, katanya, nawakidu hadhil hilyah, pembatal perhiasan ini. Di awal kan jamaah sekalian, kita sudah belajar, kita sudah membaca apa yang beliau paparkan tentang perhiasan-perhiasan seorang penuntut ilmu yang berisikan adab yang mulia, akhlak yang luhur. Nah, kesemua dari akhlak yang mulia tersebut, adab yang begitu indah itu akan hilang, akan sirna, akan rusak dengan pembatal-pembatal ini, dengan perkara-perkara ini. Makanya penting, selain mempelajari dan mengetahui kebaikan, kita pun harus belajar tentang kejelekan. Ya, harus belajar tentang kejelekan, karena jangan sampai kita terjatuh dalam kejelekan tersebut dalam keadaan kita enggak sadar. Ya, belajarnya terus tentang kebaikan, enggak belajar tentang keburukan. Akhirnya apa? Terjatuh dalam keburukan tanpa dia sadari. Itu bahaya. Makanya harus belajar kedua-duanya. Belajar tentang kebaikan untuk kita amalkan, belajar tentang kejelekan untuk kita hindari dan bentengi diri kita. Jangan sampai terjatuh dalam kejelekan tersebut tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari. Kata beliau, ya akhi, wa kanallahu wa iyyakum ala atharat. tabligh wahai saudaraku, waqanallahu wa iyyakum al-atharat, semoga Allah menjaga kami dan kalian dari kesalahan-kesalahan. Ya, in kunta qara'ta mufulan min hilyati talibil ilmi wa adabihi wa alimta ba'dan min nawaqidiha fa'lam anna min a'zam khawarimiha al-mufsidati linidhami iqdiha. Kata beliau, wahai saudaraku, semoga Allah menjaga kami dan kalian dari kesalahan-kesalahan. Sekiranya engkau telah membaca teladan-teladan, ya, adab-adab, akhlak-akhlak yang mulia yang terdapat dalam kitab ini, kitab Hilyah Talibul Ilmi, kata beliau, dan juga kamu telah mengetahui sebagian dari pembatal-pembatal, perusak-perusak dari perbuat perhiasan tersebut, maka ketahuilah, termasuk faktor terbesar yang akan merusak ikatan perhiasan penuntut ilmu tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini nih penting untuk diketahui, terkhusus para penuntut ilmu dan secara umum kaum muslimin dan muslimat. Apa itu yang pertama? Kata beliau, ifsya usir, menyebarkan rahasia. Itu pembatal tuh. Tadi akhlaknya bagus, belajar masya Allah tentang adab, tentang akhlak, tentang harusnya seorang muslim dan muslimah rajin dan semangat menuntut ilmu, menghargai gurunya, menjaga amanah. Tapi terjatuh dalam kesalahan ini, ifsya usir, membongkar dan menyebarkan rahasia, gak boleh. Itulah yang akan merusak perhiasan seorang penuntut ilmu. Itulah yang akan merusak citrah dan harga diri seorang muslim dan muslimah. Jadi jangan dianggap sepele, karena ifsya usir, menyebarkan rahasia yang telah dipercayakan oleh saudara kita kepada diri kita, itu merupakan bentuk khianat, ya, bentuk khianat kita terhadap saudaranya kita. Maka jangan main-main jamaah sekalian. Beragam dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan celaan terhadap akhlak yang buruk ini. Ya, makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, inna minal khiyanati an tuhaditha bisirrin bisirri akhik. Termasuk bentuk pengkhianatan adalah kamu menceritakan dan membongkar rahasia saudaramu. Itu bentuk pengkhianatan. Jadi jangan anggap perkara ini sepele. Jangan. Inna minal khiyanah an tuhaditha bisirri akhik. Termasuk bentuk pengkhianatan adalah kamu menceritakan, membongkar, menyebarkan rahasia saudara kamu. Hati-hati jamaah sekalian. Jangan sampai perkara ini yang mencelah dan mencegah kita dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk khianat. Bentuk khianat itu macam-macam ragamnya, banyak sekali. Seorang pria, suami, ayah tidak menjaga dengan baik istrinya, anaknya, itu juga bentuk pengkhianatan. Seorang suami yang memasukkan makanan dari cara-cara yang haram ke dalam perut istri, anak-anaknya, itu juga bentuk pengkhianatan. Hati-hati, khianat itu banyak ragamnya. Dan kita fokus ke pembahasan kita ini. Salah satu bentuk khianat adalah menceritakan, membongkar, menyebarkan rahasia dari saudaranya kita. Subhanallah. Ya. Jadi jemaah sekalian, hati-hati. Ya, itu yang pertama tuh. Jadi ini kan teranggap sepele nih sebagian kita. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Baru saja saudaranya ngomong, "Ah, afwan, ana mau cerita tentang rumah tangga saya, tentang permasalahan saya, tapi tolong jangan diceritakan kepada orang lain ya." Itu kan biasa. Paham coba sekali. Kalau sudah ngomong gitu, maka kata para ulama, ini sirrun waqtimanun. Itu bentuk rahasia dan kepercayaan. Jaga tuh baik-baik. Ya. Walaupun sama istri ente, enggak boleh cerita. Kan banyak tuh orang. Sudah dikatakan rahasia bainik wa bainak, antara aku dan kamu, pegang tuh. Pegang, enggak boleh cerita. Pegang. Jadi dan tampil sebagai seorang muslim dan muslimah yang betul-betul menjaga amanah, karena itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Hati-hati. Ya. Hatta sama istrinya kita sendiri enggak boleh cerita. Itu rahasia. Itu rahasia. Taulah perempuan. Dia jaga dari orang lain. Temannya dia jaga, enggak cerita. Tapi kok tiba-tiba tersebar, baru curiga dia. Oh, ternyata pernah cerita sama istrinya. Akhirnya taulah perempuan. Ngomong sama temannya satu orang tersebar. Tapi nanti om jangan cerita ya sama orang lain ya. Nanti yang ini juga diceritanya ke orang lain. Tapi om ini rahasia ya, jangan diceritakan ke orang lain. Itu bukan rahasia lagi. Kalau ada orang yang tahu itu bukan rahasia namanya. Maka jaga yuk, hati-hati. Ya. Banyak juga bentuk isyarat dari rahasia yang ingin disampaikan oleh saudaranya kita. Kalau dia ngomong tentang sesuatu, walaupun dia enggak ngomong, tolong jaga rahasia ini ya. Walaupun dia enggak ngomong gitu, tapi ketika dia ngomong, dia lihat dulu orang lain, enggak ada orang disampaikan kepada kita. Maka itu termasuk pula bagian dari rahasia yang harus kita jaga. Paham ini jemaah sekalian? Kenapa? Karena enggak mau dia didengarkan oleh orang lain. Maka sekali lagi, ini betul-betul harus diperhatikan oleh setiap individu muslim dan muslimah. Betapa kecewanya saudara kita kalau dia sudah menceritakan hal pribadi, rahasia tentang dirinya, tentang keluarganya, yang tidak lain dia ingin mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Tapi qadarullah, yang dia dapatkan hanyalah kekecewaan dari kita. Mau enggak kita diperlakukan demikian? Mau enggak? Maka apapun yang terbaik untuk diri kita, itu pula yang harus kita lakukan untuk saudaranya kita. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai dia mencintai untuk mendatangkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kebaikan tersebut dia dapatkan. Maka ini perkara yang betul-betul harus diperhatikan. Ya, maka hati-hati jemaah sekalian. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah ketika memberikan komentar terhadap ucapan Syekh Bakar Abu Zaid ini dalam syarah beliau, kata beliau, qala al ulama idha haddatsaka al insan bi haditsin wal tafata faqad istamanaka. Kata para ulama, ini ucapan penukilan Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, kata Syekh Al-Utsaimin, berkata para ulama, jika ada seseorang berbicara kepada kamu dengan sebuah pembicaraan, waltafata, kemudian dia menengok ya ke kiri, kanan, belakang, ya, faqad ista'manaka, maka sungguh dia telah menitipkan sebuah amanah untuk kamu. Artinya apa? Pembicaraan itu rahasia. Kalau sekiranya bukan rahasia, ya ngapain dia lihat nengok ke belakang, ya, ke depan, belakang, samping kiri, samping kanan? Karena tidak maunya dia didengar pembicaraan tersebut, dan tidak maunya dia diketahui oleh orang lain pembicaraan tersebut, maka dia pun harus ya melihat kondisi dan keadaan sekitarnya. Itu menunjukkan apa? Pembicaranya itu rahasia. Ya. Kata beliau, fahuwa amadatun wasirrun, maka perkara tersebut termasuk dari bentuk amanah dan rahasia. Walaupun dia enggak ngomong, tolong rahasiakan ya. Walaupun dia enggak ngomong, tapi ketika kita menangkap ada dari perbuatan dia yang demikian itu, yang itu sinyal kuat tuh. Kalau sudah pengen ngomong kemudian nengok dulu sekitarnya, enggak ada orang, aman, baru dia ngomong, itu sinyal yang kuat yang menunjukkan itu adalah rahasia. Enggak ingin dia orang lain mendengarkannya. Makanya kata para ulama apa? Fahuwa amanatun wasirrun, maka itu adalah bentuk amanah dan rahasia. Maka jemaah sekalian, mari dong melatih dirinya kita menjadi muslim dan muslimah yang betul-betul mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ingat, lisannya kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jangan rusak, jangan kotori nikmat lisan ini. Berapa banyak orang yang bisu ingin berbicara, ingin mengungkapkan isi hatinya, tapi qadarullah, Allah ciptakan mereka untuk bisu. Maka untuk kita-kita yang diberikan anugerah lisan ini, mari dong kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kotori, jangan rusak nikmat tersebut dengan dosa dan pelanggaran kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, tahan dong. Kok lisannya enggak bisa ditahan tuh? Ya, tahan. Tahan. Masih banyak pembahasan, pembicaraan yang lebih bermanfaat untuk kita pakai dengan lisannya kita ini. Fala yajuzu an tufsiyahu hatta wa illam yakun la tukhbir ahadan, kata Syekh Al-Utsaimin. Maka enggak boleh. Ya, kalau teman kamu sudah nengok kiri kanan, depan belakang, maka kamu enggak boleh untuk menyebarkannya, walaupun kata beliau dia tidak mengatakan la tukhbir ahadan, jangan kamu beritahu kepada orang lain, satu orang pun jangan beritahu, walaupun dia enggak ngomong demikian, tapi dari sikapnya itu kita sudah bisa menangkap bahwa itu adalah rahasia yang tidak seharusnya kita sebarluaskan. Itu banyak, maaf, banyak sekali sudah diomongin baru berapa menit, enggak cukup sejam, ngomong ke orang, afana, tolong ya, ini masya Allah, saya sebenarnya enggak mau bongkar rahasia ini, tapi cukup antu aja. Inilah yang disini tadi, cukup antu aja, nanti temannya juga ini ngomongnya juga gitu, afana, berat ini, tapi apa boleh buat, antu aja ya, tolong jangan sebarin ke orang, hati-hati. Bahaya. Li'anna iltifatuhu yakni annahu la yuridu ayasma'ahu ahadun, karena menengoknya dia ke kiri kanan depan belakang itu bermakna beliau itu tidak mau didengarkan oleh seorang pun. Hati-hati jemaah sekalian ya. Ya. Wa idza qala uridu an ukhbiraka baini wa bainak fa hadza sirrun wa timanun. Nah, itu tadi yang kita sampaikan. Kalau dia ngomong, kalau sampai dia ngomong, saya akan memberikan kamu sebuah berita antara aku dengan kamu, maka itu rahasia dan kepercayaan dipegang baik-baik itu. Bukan cuma rahasia itu, tapi sudah apa? Kepercayaan yang dititipkan kepada saudara kita untuk kita jaga tuh. Ya, jaga. Mau statusnya sebagai seorang santri, santriwati, ikhwan, akhwat, ustad, ustad sekalipun, gak boleh dia. Hah? Ada orang ngomong, datang padanya, ngeluhkan tentang rumah tangganya, kemudian sang ustad, ustadzah ini sebarkan ke orang lain, gak boleh, itu bentuk pengkhianatan, gak boleh. Bahkan sama istri kita pun, istrinya ustaz, suaminya ustaz, enggak boleh dia cerita, enggak boleh. Itu rahasia. Itu rahasia. Ya. Walaupun dirayu, siapa tadi bang yang datang? Ngomong apa sih? Masa sama istri? Masa suami sama suami enggak ngomong? Ah, enggak boleh. Enggak boleh. Demi Allah enggak boleh. Walaupun istri kita, enggak boleh. Karena itu amanah. Karena itu rahasia yang telah diberikan kepada kita. Ya, ngapain juga nambah masalah buat istri? Biar aja dia masak, rawat anak-anak, bersihkan rumah. Gak usah tambah dengan masalah-masalah di luar. Itu suami yang baik, yang menjaga keutuhan istrinya, rumah tangganya. Dia yang baik. Ya, ngapain sibukkan istri dengan problem-problem yang berada di luar rumah? Biarkan dia tenang untuk mendidik anak kita beribadah di rumah tersebut, ya nggak usah, ya nggak mencelakakan dan merusak agama istri kita kalau nggak tahu perkembangan di luar, nggak mencelakakan. Yang bahaya kalau dia buta tentang ilmu agama, kalau dia buta dan jauh dari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu penting, ya. Masya Allah, itu perkara yang penting jemaah sekalian, rahasia. Dan yang terlebih khusus lagi itu disampaikan dalam bab kehidupan rumah tangga. Maaf, mumpung ya tersirat dalam pikiran, rahasia hubungan suami istri itu haram hukumnya untuk disebarluaskan, baik masih dalam kerangka suami istri statusnya ataupun sudah cerai, haram hukumnya. Ya, seorang istri, seorang wanita, seorang wanita, seorang suami sudah cerai ini, kemudian karena maaf saya cerita ini karena memang ada kejadian dan banyak kejadian. Dikiranya kalau sudah cerai bebas dia menggibahi dan membongkar aib dan rahasia suaminya. Naudzubillah, gak boleh. Ya, walaupun itu mantan suami, ya mantan istri, tetap kehormatannya sebagai seorang muslim dan muslimah haram untuk kita robek dan rusak. Ya. Enggak boleh. Ya. Sudah berhubungan suami istri kemudian cerita kepada orang lain, naudzubillah. Di mana rasa malunya? Enggak ada lagi. Ya. Ataukah sudah cerai ngomong kepada suaminya, suaminya yang baru ini, itu suami saya yang dulu gini gini gini. Naudzubillah, bongkar semua rahasia suaminya. Yang lebih parah lagi kalau dia ceritakan itu di hadapan anaknya itu, ya anak dari suaminya. Naudzubillah, gimana perasaannya kita? Ya kok bisa? Itu maaf, ini bukan dongeng atau kasih netron, ini kenyataan. Makanya sengaja diberitahukan biar jadi pelajaran, gak boleh hukumnya. Ya, seorang laki-laki suami juga gak boleh dia membongkar aib dan rahasia dari istrinya yang dahulu, gak boleh. Ya, jaga tuh, karena bagaimanapun juga dia adalah seorang muslimah. Dia adalah seorang muslim yang harus kita jaga kehormatannya. Subhanallah. Ya, nasallallahu ala afiyata wassalamah. Itu jemaah sekalian yang pertama. Ya. Itu yang pertama tuh yang akan merusak perhiasan adab akhlak seorang penuntut ilmu. Apa itu? Ibsya usir, membongkar dan menyebarkan rahasia. Ya. Maka kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, fa ifsha'u sir muharramun li'annahu khiyanatun lil amanah. Maka menyebarkan, membongkar rahasia itu hukumnya haram karena itu adalah bentuk pengkhianatan dari amanah yang telah diberikan. Wa idza satakamakal insan hadithan fa innahu la yahillu laka an tufsyahu li ayyi ahadin kana. Kalau ada seseorang telah menyembunyikan, merahasiakan sebuah pembicaraan kepada kamu, maka tidak halal dan tidak boleh bagi kamu untuk menyebarkannya kepada siapapun. Tidak diperbolehkan siapapun, apalagi kalau sudah ngomong jangan beritahu siapapun ya, maka itu lebih lagi ya, harus dijaga. Ingat tuh, kalau sudah mau ngomong rahasia orang, ingat ada Allah yang mengawasi kita. Hadirkan sikap muraqabatullah, hadirkan. Kalaupun teman kita itu enggak tahu kita telah membocorkan rahasianya, tapi perkara tersebut tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Khianat itulah salah satu juga ciri-ciri orang munafik. Idza tumina khana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasah. Ciri-ciri, tanda-tanda orang munafik, kemunafikan itu tiga. Salah satunya apa? Wa idza tumina khana. Kalau diberikan sebuah amanah, maka dia khianat. Ya, subhanallah. Tahu kan munafik tempatnya itu paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya dan akan berada di neraka yang paling bawah. Na'udzubillah. Bahayanya tuh. Ya. Maka jangan main-main jemaah sekalian tentang perkara yang satu ini. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa naqlul kalami min qaumin ila akharin. Yang kedua, rusak dari perhiasan adab akhlak penuntut ilmu. Apa itu? Naqlul kalami min qaumin ila akharin. Senang dan doyan nukil-nukil kalam, ucapan. Nah, itu bahaya. Senangnya nukil-nukil percakapan orang. Duduk bersama fulan dengan orang ini, dengarkan pembicaraannya, kemudian datang lagi ke teman yang lainnya, nukilkan. Yang paling parah lagi kalau niatnya busuk, menukil ucapan pembicaraan seseorang kepada orang lain ya, dengan tujuan apa? Jihadil ifsad, untuk merusak hubungan diantara mereka. Itu yang bahaya lagi. Namanya apa ini? Namam. Ya, tukang adu domba. Ya. Bukan cuma domba yang diadu, tapi manusia juga. Itu namanya namam yang sudah diingatkan dan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la yadkhulul jannata an-namam. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah siapa mereka? Namam, qattatun, ay namamun, suka mengadu domba. Ya, hati-hati ini. Kalau datang ke sebuah kaum, sebuah kelompok, duduk, datang, dengar, diam, tapi dengar, rekam semuanya. Kemudian datang ke kelompok lainnya, menukil ucapan itu tuh, di sana mereka ngomong ini dan itu, masa sih? Akhirnya Allah marah semuanya, rusak hubungan. Nah, ini nih orang-orang yang sering nukil-nukil kalam ucapan ini, itulah orang-orang yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun ainamamun, tidak akan masuk ke dalam surga Allah orang-orang yang suka adu domba, namimah. Ya, namimah. Jangankan di akhirat, jamaah sekalian, ya, di kuburan saja orang seperti ini sudah dapat balasan dari Allah, sudah dapat siksaan dari Allah. Masih teringat enggak hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau melewati dua kuburan. Kata Abdullah bin Abbas, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Fayaqul, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Nabi tahu perkara gaib itu dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Itu tok, ya. Kalau enggak diberitahu Allah, ya Nabi enggak tahu. Nabi itu manusia biasa yang tidak mengetahui perkara gaib. Nabi itu tetaplah manusia biasa, sekali lagi, yang tidak mengetahui perkara gaib. Enggak boleh bersikap gulu ekstrim, ya, sehingga menetapkan dan menempatkan Nabi dalam posisi yang tidak selayaknya. Kita cinta kepada Nabi kita, kita junjung tinggi, kita ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mengatakan bahwa Nabi adalah sosok Nabi yang mengetahui perkara gaib, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Karena yang mengetahui perkara gaib dialah Allah Rabbul Alamin. Adapun perkara-perkara gaib yang diberitahukan oleh Nabi kepada kita, itu murni wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini kisah yang di hadapan kita ini. Innahuma la yu'adzabani. Ini kan perkara gaib. Kita enggak tahu, kuburan sama semuanya bentuknya, tapi kita enggak tahu ini orang dalam kuburan yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ini orang samping kuburannya mendapatkan siksaan dari Allah. Itu perkara gaib yang tidak seorang pun mengetahuinya. Nabi katakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan sesungguhnya kedua penghuni kuburan yang sedang disiksa ini, mereka disiksa karena dosa besar yang mereka lakukan. Fa kana ahaduhuma, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastatiru minal baul. Ketika dia kencing, buang air kecil, dia tidak menjaga percikan air kencingnya tersebut sehingga kembali mengenai pakaiannya, mengenai badannya. Itu kan banyak. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semuanya. Oh, toilet-toilet berdiri, ya. Buang air kecilnya berdiri dalam keadaan dia enggak menjaga auratnya, ya, enggak menjaga percikan air kencingnya tersebut kena kembali kepada pakaiannya. Wa ammal akhar, adapun orang yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yamshi bin namimah. Adapun penghuni kuburan yang kedua ini yang sedang disiksa ini, fakana yamshi bin namimah, dahulunya selama di dunia sering namimah, sering adu domba. Ya, sering adu domba. Na'udzubillah. Jelek sekali akhlak orang yang seperti ini. Itu dosa besar tuh. Dosa besar. Ya. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fahiya min kaba'iriz dzunub. Ya. Maka namimah ini, suka adu domba ini termasuk dosa besar. Ya'ti bisyakhs, ya'ti syakhsu ila akhir yaqul qala fulan fika kadza wa kadza. Ya. Datang ke orang. Masa si fulan itu ngomongin ente gini, wah marah ini. Akhirnya ketemu gak salaman lagi, gak senyum. Loh, kok gak senyum ini? Ternyata ada perusak. Itulah orang-orang yang diancamkan itu tadi. ya, maka enggak boleh jamaah sekalian. Ya. Itu ya perkara yang betul-betul harus kita perhatikan bersama semuanya. Ya. Jangan sering dan jangan lakukan apa? Nukilan kalam. Katanya. Enggak usah urus dirinya kita sendiri. Masih banyak perkara yang baik untuk kita lakukan demi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Masih banyak perkara-perkara yang baik yang bisa kita lalui untuk menghabiskan waktunya kita, dibandingkan capek ya sudah kesana kesini, dosa lagi, ancamannya neraka lagi. Ya, maka jemaah sekalian, semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pengingat untuk kita semua. Namanya manusia perlu untuk selalu kita ingatkan. Namanya kita lalai selaku manusia biasa, itulah kita. Makanya penting untuk duduk menyabarkan diri kita dalam majelis ilmu, itu penting biar kita teringat lagi, ya Allah saya terjatuh, ya Allah, untuk kita kembali kepada Allah, introspeksi diri, muhasabah diri. Insyaallah di lain waktu kita akan sambung lagi. Ada 10 poin yang beliau sebutkan insyaallah taala, baru kita sebutkan 2. Wa akhiru du'awana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa jazakumullahu khairan.